الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء الله سبحانه وتعالى bersumpah dengan langit ذات البروج yang memiliki al-buruj. Disebutkan dalam tafsir aqsamallahu ta'ala bis-sama'i. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu langit. Dzatil buruj ay dzatil manazil allati tamurru biha asy-syamsu wal qamar, yang memiliki kedudukan-kedudukan yang dilalui oleh matahari dan bulan. Ini yang dikuatkan oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam menafsirkan makna al-buruj. Alhasil di sana ada penafsiran-penafsiran yang lain yang menjelaskan tentang makna al-buruj. Namun ini yang disebutkan oleh beliau adalah penafsiran yang masyhur, yaitu memiliki kedudukan-kedudukan, kedudukan-kedudukan bintang yang menjadi tempat peredaran langit, peredaran matahari dan bulan. Sebagian juga menyebutkan bahwa yang dimaksud al-buruj yakni bintang-bintang dengan keadaannya. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, demi hari yang dijanjikan. Disebutkan dalam tafsir apa yang dimaksud hari yang dijanjikan itu, wa bi yaumil qiyamati, yaitu hari kiamat. Alladhi wa'adallahu al-khalqa an yajma'ahum fihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada makhluknya, di mana Allah mengumpulkan mereka pada hari itu, hari yang dijanjikan tersebut. Fasyahidin wa mashhud, fasyahidin dan yang bersaksi, wa mashhud dan demi yang disaksikan. Disebutkan dalam tafsir wasyahidin ay wasyahidun yashhad wa mashhudun yushhadu alaihi, dan yang bersaksi menjadi saksi dan yang disaksikan yang disaksikan atasnya. Maka di sini al-mufassir hafizahullah ta'ala menyebutkan makna syahid masyhud di sini secara umum, sehingga beliau menyebutkan wasyahidun yashhad, dan yang menjadi saksi, ya, wa syahid yashhad, dia yang menjadi saksi. Yani secara umum Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, apakah yang menjadi saksi dan yang disaksikan atasnya. Dan sekali lagi bahwa jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan sesuatu dari makhluknya, maka ini menunjukkan bahwa pada sesuatu itu ada hal-hal yang penting untuk kita jadikan sebagai ibrah atau kemaslahatan yang terdapat di dalamnya. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-yawmul maw'udu yawmul qiyamati, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, wal mashhudu yawmu arafah, adapun yang disaksikan itu adalah hari Arafah, wasyahidu yawmul jum'ah, yang bersaksi itu adalah hari Jumat. Ma tala'at syamsun wala gharabat 'ala yawmin afdhala min yawmil jum'ah. Tidaklah terbit matahari dan terbenam pada satu hari yang lebih mulia dari hari Jumat. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'u Allah fiha khaira illa istajaba Allahu lahu aw yasta'idhu bihi min syarrin illa a'adahu minhu. Pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu itu dia mendoakan kebaikan padanya, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya, atau dia berlindung diri dari kejahatan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Lalu At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun la na'rifuhu illa min hadits Musa ibn Ubaidah. Hadis ini kami tidak mengetahui kecuali dari jalurnya Musa bin Ubaidah, sedangkan Musa bin Ubaidah dhaif, dilemahkan oleh para ulama di antaranya Yahya bin Ma'in. Terjadi kelemahan pada hafalannya, dan ada sebagian yang meriwayatkan secara mauquf bahwa ini dari ucapan Abu Hurairah dan bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dari sini sebagian para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syahid adalah hari Jumat, dan masyhud adalah hari Arafah, hari yang disaksikan. Dan diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun mayoritas para ahli tafsir, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud asy-syahid, asy-syahid di dalam ayat ini adalah hari Jumat. Ini mayoritas para ahli tafsir mengatakan demikian. Bahwa yang dimaksud adalah hari Jumat. Sedangkan al-masyhud adalah yaumun nahar. Yaumu an-nahar, yaitu hari Idul Adha. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Ibn Umar, beliau mengatakan asy-syahid yaumul jum'ah wal masyhudu yaumun nahar. Asy-syahid adalah hari Jumat, al-masyhud adalah hari kurban. Dan masih ada pendapat-pendapat yang lain. Naam. Dan Al-Mufassir rahimahullah ta'ala, beliau kelihatannya menyikapi bahwa yang dimaksud syahid di sini secara umum dari apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir, apakah yang dimaksud syahid itu hari Jumat, ada lagi yang mengatakan dimaksud syahid itu hari Tarwiyah, ada lagi yang mengatakan yang dimaksud syahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diriwayatkan pula dari Ibn Abbas, dari Abdul Aziz bin Yahya. Dan ada lagi yang mengatakan asyahid yang dimaksud adalah Adam. Ada lagi yang mengatakan asyahid yang dimaksud adalah manusia yang akan menjadi saksi. Demikian pula perselisihan para ulama tentang masyhud. Ada yang mengatakan masyhud hari Arafah, ada yang mengatakan masyhud hari kurban, ada yang mengatakan masyhud yani hari kiamat, ada lagi yang mengatakan masyhud yaitu Allah Azza wa Jal, dan pendapat yang lainnya. Sehingga di sini al-mufassir mengatakan wa syahidin wa masyhud, bersaksi yang menjadi saksi dan yang disaksikan atasnya. Mencakup itu semua. Mencakup itu semua. Apakah yang dimaksud adalah hari Jumat atau yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi nanti pada yaumul qiyam. Maka ini yang zahir wallahu taala alam. Lafaz dari ayat ini umum mencakup semua yang disebutkan dari makna asy-syahid dan al-masyhud. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik, sampai di sini ikhwan, kita sampai pada ayat yang ketiga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.